seksual leburkan isi benak. Egois bekan merajai jiwa. Alasan penuhi isi perut. Hancurkan norma berbagai cara. Membutakan hati nafsu yang bicara. Terbukti mesin pelebur hati. Meski tangan mencengang, bahu memikul lagi. Saling sikut di hadapan, mencabik hati nurani. Tak peduli meski terhantung-kantung. Bagaikan hidup patah, kemudi tak terarah. Karena setiap berbicara uang dapat hancurkan segalanya. Hancurkan segalanya. Karena uang tak pernah bodohi siapapun. Hanya bisa menunjukkan siapa kau sebenarnya di muka bumi. Andai bahagia bisa jadi tolak ukur tentang sebuah kekayaan, mungkin ku paling kaya di muka bumi tanpa uang dan tanpa uang. Karena bahagia tak bisa dibeli dengan uang. Panasnya luapkan isi benak. Keserakahan membara di jiwa. Alasan penuhi isi perut. Hancurkan norma berbagai cara. Membutakan hati nafsu yang bicara. Terbukti semua yang dihadapan. Nilai kebenaran kini semakin padam. Bahwa kekuasaan lenyap hanya karena sang uang kendalikan. Tak peduli meski menjati diri. Meleburkan nurani, leburkan manusiawi. Sungguh miris bagai raga hidup. Tapi seluruh jiwanya mati. Seluruh jiwanya mati. Karena tak pernah bodohi siapapun. Hanya bisa menunjukkan siapa kau sebenarnya di muka bumi. Andai bahagia bisa jadi tolak ukur tentang sebuah kekayaan, mungkin ku paling kaya di muka bumi. Karena uang tak pernah bodohi siapapun. Hanya bisa menunjukkan siapa kau sebenarnya muka bumi. Andai bahagia bisa jadi tolak ukur tentang sebuah kekayaan, mungkin ku paling kaya muka bumi tanpa bahagia tak bisa dibeli dengan uang.